Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita siang edisi hari ini Rabu 2 Maret 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Niko Firsa. Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Bener Meriah. Dana desa tahun 2016 akan disalurkan. Dana desa tahun 2016 akan disalurkan pada 16 Maret. Anggota Polres Jakarta Timur ditembak oknum TNI Angkatan Laut. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedralon Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Rabu pagi sekitar pukul 9.47 WIB. Kedatangan Presiden dan rombongan untuk meresmikan Bandara Rembele. Antaranews.com melansir, Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Bandara Rembele, Bener Meriah dengan menggunakan pesawat CN-295 disambut oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan unsur Forkopimda Aceh. Kunjungan orang nomor satu di tanah air itu ke Kabupaten Bener Meriah untuk meresmikan Bandara Rembele yang merupakan bandara yang menghubungkan daerah wisata dataran tinggi Gayo. Karohumas Seda Aceh, Frans Delian, mengatakan setelah melakukan peresmian bandara di Bener Meriah, Presiden dan rombongan akan kembali ke Jakarta. Pengembangan fasilitas Bandara Rembele telah dimulai sejak 2014 hingga 2015 baik pada sisi udara maupun sisi darat. Perluasan terminal bandara tersebut diproyeksikan mampu menampung 200 ribu penumpang per tahun. Syedralun, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengungkapkan dana desa tahun 2016 akan disalurkan pada 16 Maret 2016 mendatang. Percepatan ini dilakukan agar program-program desa dapat segera direalisasikan. Tribunnews.com melansir, Marwan menyebutkan awalnya dana desa akan disalurkan bulan April, tapi pihaknya sudah meminta Menteri Keuangan agar bisa dipercepat. Dan diputuskan bahwa 16 Maret ini dana desa akan segera disalurkan. Menteri Marwan mengatakan dana desa tahun 2016 tersebut akan disalurkan dua tahap. Tahap pertama, dana desa yang akan disalurkan sebanyak 60%. 40% sisanya akan disalurkan pada Agustus 2016 mendatang. Prioritas dana desa tetap untuk infrastruktur, kemudian untuk sarana dan prasarana desa seperti posyandu dan lain-lain. Menteri Marwan mengaku telah menyiapkan segala persiapan agar penyaluran dana desa dan penggunaannya tepat sasaran. Syedralun, anggota Satuan Narkoba Polrestro Jakarta Timur Bribtu Umar Seno Aji ditembak oleh oknum TNI AL di depan gedung Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Selasa malam tadi. Okezone.com melansir, informasi dihimpun kejadian berawal saat anggota Satuan Narkoba itu berpura-pura membeli narkoba kepada tersangka Edi Aziz. Saat bertemu di lokasi, petugas langsung menangkap pelaku. Namun di dekat lokasi terdapat sebuah mobil Avanza yang saat penangkapan langsung menyalakan mobil dan siap pergi. Petugas yang curiga mobil tersebut berisi komplotan para pengedar narkoba mencoba menghentikan mobil tersebut. Namun dari pintu sopir keluar pria dengan gerak-gerik mencurigakan. Pria tersebut mengeluarkan senjata api. Pelaku langsung menembak Bribtu Umar Seno Aji dan mengenai paha kanan. Bribtu Umar telah dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedralun, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di Kementerian Dalam Negeri pada Selasa kemarin terkait kasus dugaan korupsi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Sampai saat ini, lembaga anti rasuah tersebut belum memberikan keterangan resmi mengenai penggeledahan tersebut. Okezone.com melansir. Anggota Komisi 3 DPR, Dosi Iskandar, mengatakan korupsi di tubuh Kementerian Dalam Negeri merupakan pukulan telak bagi Mendagri Cahyokumolo lantaran ada anak buahnya yang terlibat dalam korupsi tersebut. Menurutnya, kasus ini sebuah peringatan dan introspeksi di dalam Kementerian Dalam Negeri karena di setiap kementerian berpotensi kebocoran anggaran. Politikus Partai Hanura itu juga meminta agar semua lembaga dan kementerian semua menandatangani fakta integritas sehingga bila ada anggota atau pejabat yang terlibat kasus hukum di kementerian tersebut bisa langsung dicopot. Syedralun, seorang lelaki di Cina bagian selatan tiba-tiba menusuk 10 anak sekolah sebelum membunuh dirinya sendiri pada Senin pagi waktu setempat. Kompas.com melansir. Kantor berita Reuters menyebutkan ada 6 anak laki-laki dan 4 bocah perempuan yang jadi korban dalam penyerangan ini. Dari 10 korban, ada 2 korban yang terluka parah. Peristiwa penikaman itu terjadi di Haikou, ibu kota bagian selatan Provinsi Hainan. Sejauh ini motif penyerangan tersebut masih belum terungkap. Namun berdasarkan hasil penyelidikan awal, diduga pelaku kecewa lantaran putrinya tidak diizinkan untuk bersekolah karena gagal menyelesaikan pekerjaan rumah untuk musim panas. Beruntung, 10 korban dapat selamat dan kini mendapat perawatan di rumah sakit. Sementara pelaku tewas bunuh diri setelah melakukan penikaman terhadap 10 anak sekolah tersebut. Syedralun, terorisme yang turut melanda Afrika Barat jadi fokus pembahasan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, saat melawat ke salah satu negara Afrika Barat, Ghana. Okezone.com melansir. Dalam kunjungan 2 hari ke Accra, ibu kota Ghana, Erdogan menawarkan bantuan untuk memerangi terorisme ISIS dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan organisasi teroris itu, terutama kepada Mali dan Burkina Faso. Sejumlah kawasan di 2 negara itu diketahui berulang kali jadi sasaran serangan teroris, seperti serangan yang menewaskan 28 orang di sebuah restoran di Burkina Faso pada Januari 2016 lalu, serta serangan sebuah hotel mewah di Mali November 2015 silam. Di hadapan para anggota parlemen Ghana di Accra, Erdogan menguraikan bahwa Turki punya segudang pengalaman menghadapi kelompok militan pemberontak Kurdi dan ISIS. Pada kesempatan itu, Erdogan juga ingin mengajak negara-negara Afrika untuk turut mendorong reformasi di tubuh DKPBB. Syedralun, pelatih Liverpool Jurgen Klopp dilaporkan telah memutuskan masa depan penyerangnya yakni Christian Benteke. Menurutnya, Benteke tidak lagi memiliki masa depan jangka panjang di Liverpool. Kompas.com melansir. Striker asal Belgia tersebut tiba di Anfield di bawah pimpinan rezim Brendan Rodgers pada musim panas lalu. Benteke diboyong melalui kesepakatan dengan mahar sebesar 32,5 juta pounds atau sekitar 602 miliar rupiah dari Aston Villa. Namun ia telah berusaha keras untuk menghadapi masa-masa sulitnya ketika Klopp ditunjuk sebagai manajer baru di Reds pada Oktober 2015. Benteke hanya membuat 5 penampilan pada musim 2016 dan telah menjadi pemain pengganti dalam 3 pertandingan terakhir. Seperti diberitakan Sportsmall, Klopp kabarnya telah menyimpulkan apabila gaya permainan penyerang berusia 25 tahun tersebut tidak sesuai dengan taktiknya. Ia menyadari hal tersebut tidak akan dapat disatukan, sehingga akan sia-sia apabila karir Benteke terus dilanjutkan di Liverpool. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Rabu 2 Maret 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedralun, wassalam.